harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang egois ya, pada baik-baik semuanya ya.